Lukamu, duka hati, sengaja engkau membiarkan aku terus tertanya, apa sebenarnya? Sejauh mana pun kau pergi, tak terluput ingatan ini. Jelas terbukti bermata.